Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ, ayna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam, asyaral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dolalah fa inna kulla dolalatin binar adani Allah wa iyyakum minan nar. Ayol ikhwah azani Allah wa yakum. Walhamdulillah, untuk yang kesekian kalinya kita bisa kembali mengkaji kitab Awaqidh Thalab. Penghalang-penghalang dalam menimba ilmu, belajar ilmu syar'i, karangan Syekh Abdul Salam bin Barzaz bin Nasir Abdul Karim rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah selesai dari al-aikul awal, penghalang yang pertama. Itu apa? Ikhwan? Enam? Talabul ilm liqoi wajillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Itu mencari ilmu untuk selain wajah Allah Subhanahu wa taala. Artinya belajar ilmu syar'i, ilmu agama, mempelajari ilmu din, akan tapi niatnya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena niatan-niatan yang lainnya, niatan-niatan duniawiyah, ingin mendapatkan hal-hal yang murah untuk dirinya di dunia semata, ingin mendapatkan popularitas, ingin agar dikatakan orang alim, agar dipanggil sebagai ustadz, sebagai syekh, sebagai ulama, sebagai al-alim, agar dikatakan sebagai ahli fikih, atau dia inginkan kedudukan-kedudukan duniawiyah yang lainnya, kemasyhuran, ketenaran, ingin dihormati dan seterusnya. Itu semua itu adalah niatan-niatan untuk selain wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Semoga kita diselamatkan dari niatan-niatan yang buruk, niatan-niatan yang rusak, niat-niat yang jelek dalam talabul ilm. Dan semoga kita diberi keikhlasan dan terus kita memperbaiki niat kita dalam talabul ilm. Jangan sampai terkotori dengan niatan-niatan duniawi yang rendah dan hina. Yang ini adalah merupakan penghalang terbesar yang pertama kali disebutkan oleh Syekh di sini, yang menghalangi seorang untuk mendapatkan ilmu syar'i, ilmu agama. Nah, bahkan bisa jadi hidayah yang telah ia raih itu bisa lenyap dengan salahnya niat dalam mencari ilmu syar'i ini. Nah, sekarang kita masuk ke al-aikusani, penghalang yang kedua. Penghalang yang kedua dari apa? Dari apa? Nah, dalam menimba ilmu. Barakallahu fikum. Qala Syekh rahimahullah ta'ala, al-aikusani, penghalang yang kedua, tarkul amal, meninggalkan amalan. Qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Nah, kalau dalam buku yang ini ada yang sakot ya? Enggak ada ya? Nah, itu mungkin hilang pas dicetak kasih ketik. Misalnya ini ngambil dari internet. Wah. Ada. Nah, dan alhamdulillah dapat kitab yang asli. Nah, baru kemarin. Ternyata kok beda. Yang benar yang ini ya, ini yang utama. Nah. Qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, innama yuta'allamul ilmu yutaqallahu bihi inta. Bahwasanya dipelajarinya ilmu syar'i, ilmu agama itu agar supaya seorang itu bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu tersebut. Selesai kalam beliau rahimahullah taala. Ini disebutkan dari Abu Na'im fil Hilyah. Naam. Ini tujuan seseorang belajar ilmu syar'i, ilmu agama, agar seorang itu bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan ini adalah derajat yang tertinggi. Seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah takwa Allah, takwa kepadanya. Kemudian fal ghayatu min ta'allumil ilmi syar'i. Maka tujuan dari mempelajari ilmu syar'i, ilmu agama, yaitu al-amalu bihi, mengamalkan ilmu tersebut, mengamalkan ilmu agama yang dia pelajari untuk dia aplikasikan dalam amal solehnya. Wal jidhadu fi tatbiqihi, dan bersungguh-sungguh dalam menerapkan ilmu syar'i tersebut. Hadza 'inda ulil albab alladziina aradallahu bihim khaira fid-diini wad-dunya. Ini adalah di sisi para ulil albab, orang-orang yang berakal, yang lurus akalnya, yang mereka ini Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi mereka kebaikan di din wa dunia. Itu kebaikan dalam agamanya dan juga kebaikan dalam dunianya. Dan ini adalah pasti. Seorang ketika dia belajar ilmu syar'i, kemudian lurus niatnya dalam belajar ilmu syar'i ilmu agama, kemudian dia mengamalkan dengan suka tenaga sesuai kemampuannya, bersungguh-sungguh, bersemangat untuk mengamalkan ilmunya yang telah ia pelajari tersebut, maka pasti dia akan mendapatkan kebaikan di dunia wal akhirah, kebaikan di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW mengatakan, "Wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu bid-din." Dan barang siapa inginkan kebaikan baginya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memfaqihkan dia, memahamkan dia dalam ilmu agamanya. Dan khairan di sini diterangkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala, itu adalah khairan di dunia wal akhirah. Kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Sehingga kalau kita menginginkan al-khair, kebaikan di dunia wal akhirah, maka belajarlah ilmu syar'i, ilmu agama, ilmu din, mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana perintah, mana larangan, mana perkara-perkara yang menyelamatkan dirinya di dunia, yang menyelamatkan dirinya di akhirat, dan mana perkara-perkara yang akan menyesarkan dia di dunia, lebih-lebih di akhirat, dan seterusnya. Dan semua itu hanya ada dapat dalam syariat Islam yang diterangkan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang dijelaskan oleh para ulama salafus saleh, juga imam-imam kaum muslimin, juga para ulama-ulama ulama amilin, yang mereka itu semuanya terus membimbing umat ini untuk menjaga dinul Islam ini tetap sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa maqulatu Sufyan, wa maqulatu Sufyan hadhihi unwanun yajibu ala ya'zuba ngan basorin wa basiratin wa basirati tulabil ilmi. Dan ucapan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala ini adalah merupakan tanda wajibnya untuk agar sampai jangan lolos dari pandangan dan juga ilmu para thalabatul ilm, dari para pencari ilmu. Wa hiya ma'khudatun min nusus syariah al-tahhar. Dan ini diambil dari nas-nas syariat yang suci ini. Faqad akhraja at-Tirmidzi an Abi Barzah al-Aslami qala. Dan telah dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Barzah al-Aslami. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Dua telapak kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat, hatta yus'alu an umrihi fi ma'afna. Sampai dia ditanya tentang umurnya. Pada perkara apa? Dihabiskan. Wa'an ilmihi fi ma'fa'ala bihi. Dan juga pada ilmunya. Pada perkara apa? Dia mengamalkannya. Wan malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Juga ditanya tentang hartanya. Dari mana dia mencarinya? Dan pada apa dia menafkahkannya? Wa an jismihi fima abla. Dan juga akan ditanya tentang badannya. Pada perkara apa dia gunakan? Ini riwayat Imam Tirmidzi fi sunanihi wa qala hadisun hasanun sahih. Wa kharaja al-Khatib nahwahu wa fihi. Dan juga diriwayatkan al-Khatib al-Baghdadi yang misalnya dan dalamnya ada lafaz wa anilmihi madza amila. Dan akan tanya tentang ilmunya apa yang telah diamalkan dari ilmu tersebut. Naam. Ini dasar hadis yang menjadi syahid bahwa ilmu yang dipelajari itu wajib untuk diamalkan. Dan kelak ilmu yang telah dia pelajari di dunia ini pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Itu dari wa'an ilmihi fi ma'fa'ala bihi. Dan tentang ilmunya, pada perkara apa dia telah mengamalkannya, melaksanakannya. Juga dari wa'an ilmihi madha amila fihi. Dan tentang ilmunya, pada perkara apa dia mengamalkan ilmu tersebut. Bahwa Nabi Darda radhiyallahu anhu qala. Dan masuk dalamnya dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya beliau mengatakan, la takunu 'aliman hatta takunu muta'alliman. Engkau tidak akan menjadi orang yang 'alim sampai engkau itu menjadi seorang pelajar. Muta'aliman, muta'alim, seorang pelajar yang mau belajar, mau mencari ilmu. Wala takunu bil ilmi aliman hatta takunu bi amilan. Dan engkau tidak akan menjadi seorang yang alim dengan ilmu yang telah engkau pelajari sampai engkau mengamalkan ilmu tersebut. Artinya dari kalam beliau radhiyallahu ta'ala anhu ini, bahwasanya seorang tidak bisa dikatakan alim sampai dia belajar ilmu syar'i kemudian dia mengamalkannya. Sehingga seorang itu wajib untuk thalabul ilm, untuk belajar, dan wajib untuk mengamalkan ilmu yang telah ia pelajari. Baru dikatakan dia seorang yang alim, orang yang telah berilmu. Wa fihi an aliin radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dan termasuk di dalamnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya beliau mengatakan, athul ilmi bil amal wa in ajabahu wa ilal ta'ala. Panggilan ilmu itu adalah dengan mengamalkannya. Mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari. Maka jika ia menjawabnya, Artinya dengan mengamalkan ilmu tersebut, maka ilmu itu akan tetap ada pada dirinya. Wa ilar tahal. Dan jika dia tidak mau menjawabnya, tidak mau mengamalkannya, maka ilmu itu akan pergi, akan hilang, akan musnah dari dirinya. Ini kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga seorang yang belajar ilmu syar'i, sekedar dia belajar, membaca, menghafalkan, memahami, terus dari satu ilmu ke ilmu yang lainnya, dari satu kitab ke kitab yang lainnya, kan tapi dia tidak mengamalkan sama sekali ilmu yang telah dia pelajari, maka ilmu itu akan sia-sia, tidak melekat pada dirinya sedikit pun, tidak terlihat tanda-tanda ilmu itu ada pada dirinya. Itu kalau dia tidak mau mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari. Tapi kalau dia bisa mengamalkan sekemampuan dia, maka ilmu itu akan tetap ada pada dirinya. Dan terus dia berusaha untuk mengamalkannya berulang kali, maka ilmu itu akan tetap terus melekat pada dirinya. Ini kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Wa anil Hudzail bin Iyad anahu qala. Dan dari Hudzail bin Iyad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, la yazalul alim jahilan bima alima hatta ya'malu bihi fa idza amila bihi kana aliman. Seorang yang alim itu senantiasa masih dalam keadaan jahil, dalam keadaan bodoh, masih dalam keadaan jahil, masih dalam keadaan bodoh terhadap ilmu yang telah dia pelajari, sampai dia mengamalkan ilmu tersebut. Maka jika ia telah mengamalkan ilmunya, baru dia dikatakan seorang yang alim. Ini kata Hudzail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Sehingga seorang yang alim tidak dikatakan orang yang alim, tidak dikatakan orang yang berilmu, sampai dia mengamalkan ilmunya. Bahkan kata Hudzail bin Iyad, dia adalah orang jahil, orang yang bodoh. Walaupun dia telah mempelajari ilmu tersebut, telah menghafalkannya, telah memahaminya, melekat dalam otaknya, kan tapi dia tidak mau mengamalkannya, maka dia tetap jahil, tetap bodoh. Dia berkatakan seorang yang alim, seorang yang tahu ilmu tersebut, sampai dia mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari. Wa yaqulu Habib Ibnu Hajar. Wa yaqulu Habib Ibnu Hajar. Dan berkata Habib bin Hujar rahimahullah ta'ala, kana yuqalu bahwasanya pernah dikatakan, mahsanal iman bizinatil ilm, alangkah indahnya Alangkah bagusnya keimanan jika dihiasi dengan ilmu. Wa ahsanal ilm zinatil amal. Dan alangkah indahnya ilmu yang dihiasi dengan amalan. Wa ma ahsanal amal bizinatir rifq. Dan alangkah indahnya amalan yang dihiasi dengan kelembutan. Wa ma udhifa syai'un ila syai'in ajyanu min ilmin ila hilm. Dan tidaklah ada tambahan sesuatu kepada sesuatu yang lain yang lebih indah daripada ilmu pada sifat kesantunan, sikap kehati-hatian. Nah, sehingga di sini adalah wahsanal ilm bizinatil amal. Alangkah indahnya ilmu yang dihiasi dengan amalan. Nah, ini kata beliau rahimahullah ta'ala. Hingga seorang yang berilmu tanpa mau mengamalkan ilmunya, maka orang tersebut itu lebih menyebalkan untuk dilihat. Dia hanya berkuar-kuar saja, hanya berbicara saja tentang ilmu yang dia pelajari, tetapi kosong dari amalan. Tentu saja orang yang seperti ini, di pandangan orang lain, di hadapan orang lain, maka akan menyebalkan, akan bikin benci, bikin tidak simpati, tidak suka dengan orang tersebut. Sedangkan dia tidak mau mengamalkan ilmunya. Dan sebaliknya, seorang yang berilmu, yang dia dihiasi dengan sifat kelembutan, sifat kesantunan, yang dia juga mengamalkan ilmunya dengan kelembutan, dengan kesantunan, maka di pandangan orang lain itu akan terlihat indah, sejuk di pandang mata, membuat simpati orang. Membuat orang lain tertarik untuk mempelajari ilmu yang dia pelajari dan juga yang dia amalkan. Inilah pentingnya al-amal bil ilm, mengamalkan ilmu yang telah ia dapatkan. Birif walin wal hilm wa ta'ani, itu mengamalkan ilmu itu dengan kelembutan, dengan kesantunan, dengan ketenangan, dengan sikap kehati-hatian, membuat simpati orang, membuat orang lain itu tertarik dengan ilmu yang dia pelajari. Dan ini adalah termasuk dakwah, dakwah bilhal, mendakwai orang lain dengan perbuatan kita, dengan amaliah kita, dengan amal soleh kita, sehingga syariat Islam ini benar-benar terlihat indah di hadapan manusia, benar-benar teraplikasikan dalam kehidupan dirinya. Dan ini juga tercermin dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri teladan dalam berakhlak, dalam beramal, dalam segala hal. Ini semua ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga marilah kita berusaha untuk mencontoh beliau dalam mengaplikasikan syariat agama Islam ini. Kemudian kata rahimahullah ta'ala, alama lebil ilmi muda'atun lihifdi wa sabati. Dan mengamalkan ilmu itu merupakan pendorong dalam menjaga ilmu yang telah ia pelajari dan juga mengokohkan ilmu yang ada pada dirinya. Kama'ana adamul amal, kama'ana adamul amal muda'atun lidhiya il ilm wa nisyanihi. Sebagaimana tiada amalan tanpa amalan dari ilmu yang telah dia pelajari, meninggalkan amal dari ilmu yang telah dia pelajari, ini adalah pendorong dalam melalaikan ilmu dan juga melupakannya. Ini wadih dan sangat jelas sekali. Seorang yang senantiasa mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari, maka itu akan menjaga hafalan dia tentang ilmu tersebut, akan mengokohkan ilmu yang ada padanya karena diamalkan. Dan sebaliknya, seorang yang meninggalkan amalan, maka ilmu itu lambat laun akan hilang, akan dilupakan, akan dilelehkan dari dirinya. Walidzalika qala Syafi'i rahimahullah ta'ala, oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, kunna nasta'inu ala hifdzil hadits bil amal fihi. Dulu kami minta bantuan untuk menghafal hadis, menjaga hadis itu dengan mengamalkan hadis tersebut. Wa kunna nasta'inu ala talabi bisawm. Dan dulu kami meminta bantuan untuk mencari hadis tersebut dengan puasa. Sehingga yaitu kalimat kunna nasta'inu ala hifdzil haditsi bil amal bihi. Dulu kami meminta bantuan untuk menjaga hadis yang telah dihafalkan itu dengan mengamalkannya. Wa qala Al-Thawri rahimahullah taala, Imam Al-Thawri rahimahullah taala mengatakan, ila libatil hukama, dikatakan, ditanyakan kepada sebagian ahli hikmah, malakum matlabun nas lil ilm, mengapa kalian menjadi orang-orang yang paling bersemangat, orang-orang yang terdepan dalam ilmu syar'i, ilmu agama? Qala li'anna a'malun nas, li'anna a'malun nas. Sufyan ats-Tsauri mengatakan, dikarenakan kami itu adalah orang yang paling bersemangat untuk mengamalkan ilmu tersebut. Wadzatu dzalika yadhabu bil ilm wa yurathu nisyan. Dan lawan dari itu semua, jadi yadhabu bil ilm wa yurathu nisyan, akan menghilangkan ilmu. Ilmu itu akan pergi dan juga akan mewariskan kelupaan. Artinya yang tidak mau mengamalkan ilmu, maka ilmu itu akan pergi dari dirinya dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia lupa untuk mengamalkan ilmu tersebut. Allah menghilangkan ilmu tersebut dari dirinya. Akhirnya dia pun melupakannya dan melarikannya. Qala Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, inilah ashabul abda yang salah ilm, kana ya'lamuhu bil khati'ati ya'maluha. Sungguhnya aku mengira seorang hamba itu meluapkan ilmu yang telah dia pelajari itu dengan karena kesalahan yang dia perbuat dengannya. Nah, sehingga diantara yang akan mengenalkan ilmu yang ada diri seorang itu dia meninggalkan amalan. Dia berbuat kesalahan dengan meninggalkan amalan tersebut, sehingga ilmu itu akan hilang dari dirinya. Wakan ada busalah wisolih al amalu bil ilm. Dan sungguh wakan kebiasaan para salaf salih radhiyallahu anhum itu mereka adalah mengamalkan ilmu yang telah mereka pelajari. Wa bidzalika hazu qasabati sab. Dengan yang demikian itu maka mereka meraih ujung yang terdepan. Wa burika fi ilmihim dan mereka diberi barokah pada ilmunya. Walaga qala Abdu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu taala. Oleh karena itu Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu taala mengatakan hadatsana alladzi kanu yaqra'una anahum kanu yastaqra'una minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah mengabarkan kepada kami mereka yang telah membacakan Al-Qur'an untuk kami, mengajari kami Al-Qur'an, bahwasanya mereka itu telah membaca Al-Qur'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu idza ta'lamu asra ayatin lam yahlifuha hatta ya'malu bima fiha minal amal. Dan mereka dulu jika mereka mempelajari 10 ayat dari Al-Qur'an dan mereka tidak menggantinya, berpindah ke ayat yang lainnya sampai mereka mengamalkan apa yang ada pada ayat tersebut untuk mereka amalkan. Wa ta'alamna al-Qur'an wal amalu jami'an. Maka kami itu mempelajari Al-Qur'an dan juga mengamalkan secara bersama-sama. Ini adalah thariqatus salaf. Jalannya salafus saleh. Yang mereka ini mempelajari Al-Qur'an dan juga ini dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka mengambil Al-Qur'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu mereka mempelajari sebuah ayat kemudian mereka tidak berpindah ke ayat yang lainnya sampai mereka itu benar-benar mengamalkan ayat tersebut dan apa yang terkandung dari ayat tersebut untuk mereka amalkan. Wa tarkul amal bil ilmi ala qismaini, dan meninggalkan amalan pada ilmu itu ada dua jenis. Al awal tarkul itimaru, tarkul itimari bil wajibati syar'iyah, meninggalkan perintah kewajiban syariat. Wa tarkul intihai anil muharramati syar'iyah, dan meninggalkan larangan-larangan yang diharamkan, tidak mau berhenti dari hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Wa hadza kabiratun minal kabair, dan ini adalah merupakan dosa besar di antara dosa-dosa besar yang lainnya. Wa alaihi tahmilul ayati wal hadithi wal mutawaidah man tarakal amal bil ilm. Maka bacakan kepadanya, doakan kepadanya ayat-ayat dari Al-Qur'an dan hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang memberikan ancaman, yang mengingatkan orang-orang yang meninggalkan amalan pada ilmunya. Itu yang pertama. Al-Qibustani yang kedua, tarkul mustahabat wa tarkul istinabil al-makruhat, meninggalkan perkara-perkara yang mustahab, yang sunnah, dan meninggalkan untuk menjauhi hal-hal yang makruh. Wa hadza qad yaitu mulakin la yadkhulu fi ahadithil wahid. Maka ini adalah perkara yang tercela, tetapi tidak masuk pada hadis-hadis yang berisi tentang ancaman orang-orang yang meninggalkan amalan. Ila anal alim wa talabal ilm yang bagi lahum al muhafidh ala sunan wa sinabil makruhat. Allahu a'lam. Hanya saja adalah orang-orang yang alim dan juga para talabatul ilm, mencari ilmu, mereka berdua untuk menjaga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga meninggalkan hal-hal yang dimakruhkan, yang dibenci dalam syariat agama Islam ini. Wallahu a'lam. Ini kata beliau. Qala Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Ibnu Jauzi rahimahullahu taala mengatakan, walasminu kulul miskin man do'a umruhu fi ilmin lam ya'mal bihi. Dan orang yang miskin yang sebenarnya, orang yang perlu dikasihani yang sebenarnya, itu barang siapa yang menyia-nyiakan umurnya dalam mencari ilmu yang tidak diamalkan ilmu tersebut. Fafatahu ladzat ad-dunya, maka hilang, dia luput dari kelezatan dunia, wa khairatil akhirah, dan juga dia luput dari kebaikan akhirat. Wa qaddama muflisan ma quwwatil hujjati alaihi. Maka dia datang dalam keadaan muflis, bangkrut, bersama hujah yang kuat yang menghujat dirinya, yang orang tersebut itu benar-benar muflis, benar-benar bangkrut, miskin semiskin-miskinnya, orang yang paling sengsara. Itu seorang yang dia belajar ilmu syar'i, ilmu agama, tetapi dia tidak mau mengamalkannya. Dikatakan oleh beliau akan hilang dari dunia kelezatan dunia, karena dia tidak bergelut dengan dunia, dia bergelut dengan ilmu agama, mengorbankan dirinya untuk belajar ilmu agama, tidak sibuk dengan dunianya. Tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya, maka dia juga luput dari khairatul akhirah, kebaikan akhirat. Dia di dunia tidak dapat apa-apa, di akhirat dia lebih sengsara lagi. Tidak hanya tidak dapat apa-apa karena tidak mau mengamalkan ilmunya, tetapi dia mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala karena meninggalkan amalan. Wallahu musta'an. Indah kata beliau rahimahullah ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Ini al-aiku tsani, penghalang yang kedua bagi talabul ilm, para pencari ilmu syar'i, ilmu agama, yaitu tarkul amal, meninggalkan amalan. Sehingga kita berharap semoga kita dimudahkan dalam mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Wallahu musta'an. Wa'alaikumussalam. Nah, jangan sampai kita sebaliknya, yaitu kita meninggalkan amalan, tidak mau mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Kita hanya menjadikan ilmu agama sebagai wawasan, sebagai wacana, atau hanya kita bisa bicara saja, mengajari orang lain, menyuruh orang lain untuk belajar ilmu syar'i, belajar agama, untuk mengamalkannya, tetapi diri kita melupakan amalan yang seharusnya kita lakukan sebagai kewajiban kita telah mempelajari ilmu yang telah kita dapatkan. Nah, barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini berfaedah buat diri saya, pribadi, dan buat kita semua. Nah, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hafizakumullah ta'ala.